yang telah tercerahkan oleh ilmu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung. Ketika seorang hamba menjalani liku kehidupan ini disertai dengan ilmu, termasuk diantaranya ketika seorang hamba dengan ilmu yang sampai kepada dirinya memahami benar hakikat tujuan kehidupan dirinya. Seorang hamba yang berbekal ilmu, ia akan menyadari bahwasannya kehidupan dirinya satu ketika akan menemui titik akhir. Karena setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang berjiwa, ia akan menjumpai kematian, cepat ataupun lambat. Dan yang namanya kematian tidak bisa untuk kemudian ditangguhkan ataupun dipercepat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-11. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tak akan sekali-kali menunda kematian. Idza jaa ajaluha, apabila ajal itu telah tiba, maka tidak akan ada yang bisa untuk menundanya walau sesaat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha mengetahui dengan sangat teliti terhadap apa yang kalian perbuat. Demikian juga seorang hamba tidak akan mengetahui di mana ia akan menemui titik ajal. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Luqman ayat ke-34. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan dirimu tidaklah akan mengetahui di bumi mana kematian itu akan menjemput. Sehingga kematian itu seakan sebuah misteri. Tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi kapan kematian itu datang dan di mana kematian itu akan terjadi. Namun yang pasti, semua orang akan menjumpai kematian itu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. dalam surat Az-Zumar ayat ke-30. Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit, menjadi sosok manusia yang tidak lagi memiliki nyawa. Dan sesungguhnya mereka pun sama akan menemui kematian pula. Maka bagi orang yang berbekal dengan ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan berupaya untuk mempersiapkan diri. Seberapa lama hidup kita di dunia? 50 tahunkah? 60 tahunkah? 70 tahunkah? Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitakan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, demikian juga At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallahum man yajuzu dhalik." Usia, umur yang meliputi umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu usia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan amat sedikit sekali dari mereka yang usianya melebihi 60 atau 70 tahun. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita mendapat gambaran bahwasannya usia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam antara 60 sampai 70, dan sangat sedikit yang melebihi itu. Sehingga kalau kita mau mengukur, dan semuanya tentu atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau mengukur sekarang usia kita berapa? Misalkan 50 tahun. Berarti kalau 60 sampai 70, ya antara 10 sampai 20 tahun sisa hidup kita. Ataupun kalau kita misalnya termasuk orang yang sedikit, yang usianya melampaui 70 tahun, ya mungkin 75, 80. Itulah tinggal sisa usia kita. Maka pertanyaan bagi diri kita, sisa usia yang ada pada diri kita itu untuk apa? Apakah untuk sekadar menikmati kehidupan dunia ini saja? Atau sisa usia yang ada pada diri kita itu kita manfaatkan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya bagi kehidupan kita yang akan datang, kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan rentang waktu usia umatnya ini bukan berarti bagi kita yang masih usia 25 tahun, bagi kita yang masih usia 30 tahun, berarti masih 40 tahun lagi. Atau oh masih 45 tahun lagi, masih lama berarti. Belum tentu. Karena ajal, kematian, bisa saja merenggut hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang secara usia jauh lebih muda. Karena kita pun menemui bahwa atau menemukan kematian itu bisa terjadi pada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baru lahir, pada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang masih usia balita, pada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang masih usia remaja. Kita pun menemukan ajal itu bisa terjadi. Maka tidak berarti mereka yang dalam usia muda kemudian merasa aman dari al-maut, kematian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis dari Sunan Ibnu Majah, hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimiz ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat hazimiz ladzat, pemutus kelezatan. Apa yang dimaksud dengan hazimil ladzat? Ay al-maut. Pemutus kelezatan itu adalah kematian. Seseorang yang mengingat bahwasanya dirinya akan mati, maka tutur kata, sikap dan perilakunya akan mengarah kepada satu titik bahwasanya dirinya harus bersegera menyiapkan segala sesuatunya bila mana ajal itu datang. Terlebih ajal itu datang secara tiba-tiba, tanpa bisa diprediksi, tanpa bisa dikirakan kapan al-maut menjemput diri seorang hamba. Maka orang yang cerdas, seorang mukmin yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah orang yang banyak mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, "Fa ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapakah orang-orang yang beriman itu yang cerdas? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil maut dzikran." Seorang yang beriman yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kepada kematian. Itu orang yang cerdas. Kenapa? Karena dengan ia mengingat kematian, ia akan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Apa yang ia persiapkan? Yang ia persiapkan adalah amal kebajikan. yang ia persiapkan adalah amal-amal saleh. Karena ia menyadari benar bahwasannya yang akan mengiringi dirinya setelah kematian itu datang adalah amal kebaikan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, disebutkan yatba'ul mayyit salathun. Al-mayyit itu akan diiringi oleh tiga hal. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. Tiga hal tersebut, dua akan kembali, satu akan tinggal bersama sang mayit. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga hal itu, tiga hal yang mengiringi mayit itu adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali keluarga dan hartanya. Tidak akan mengiringi mayit. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan tinggal menetap bersama mayit adalah amalnya. Maka upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian adalah dengan memperbanyak amal kebaikan selama di dunia ini. Waktu-waktu yang ada benar-benar digunakan untuk senantiasa melakukan amal kesolehan. Bila mana Allah takdirkan dirinya memiliki usia yang panjang, maka usia yang panjang itu diisi dengan amal-amal kebajikan, dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ditanya, siapa orang yang terbaik? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang diberi usia panjang, dan dalam usia panjangnya itu diisi dengan amal kebaikan. Amal dirinya baik. Itu adalah orang yang sangat beruntung. Orang yang terbaik. Sehingga ia benar-benar memanfaatkan setiap jengkal usia yang ada pada dirinya digunakan untuk amalan-amalan kebaikan. Lantas, apa tujuan mengingat kematian? Tujuan mengingat kematian, yang pertama, menumbuhkan semangat untuk beramal soleh. Karena orang yang cerdas tidak ingin terjadi penyesalan ketika di hari akhirat nanti. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 99, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila tiba pada salah satu diri mereka, pada salah satu dari mereka tiba kematian, Ia menyatakan, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ingin kembali ke dunia agar diriku bisa beramal soleh. Amal yang selama ini ditinggalkan oleh diriku. Artinya penyesalan itu terjadi di hari akhirat. Nah, tentu saja setelah memasuki kehidupan akhirat, tidak akan bisa untuk kemudian dikembalikan ke dunia. Jadi itu hanya merupakan angan-angan saja. Keinginan yang tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia telah memasuki kehidupan akhirat. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanya dalih yang diucapkannya saja. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya dalih yang ia ucapkan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara pada diri mereka ada barzakh, ada pembatas. Ila yaumi yub'atsun, sampai kemudian mereka akan dibangkitkan nanti. Ini perkara ketika seseorang telah memasuki kehidupan akhirat. Artinya ia sudah meninggal dunia, kemudian dimakamkan atau dikuburkan. Saat masuk liang lahat, saat tanah itu ditimbunkan kepada mayit tersebut, saat yang mengantarkan mayit kembali ke rumahnya masing-masing, saat itulah ia menghadapi kehidupan akhirat. Kematian adalah pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tujuan mengingat kematian yang kedua memotivasi untuk banyak beristighfar dan bertaubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau saya nukilkan ayat, sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Di dalam surat An-Nur ayat ke-31. Kemudian di dalam surat Hud ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Mohonlah pengampunan. Mohonlah oleh diri kalian pengampunan dari Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Thumma tubu ilaih. Kemudian hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan tujuan mengingat kematian, karena dengan bertaubat tersebut, banyak beristighfar, noktah-noktah dosa yang melekat di dalam hati itu akan terbersihkan. Ketika seseorang melakukan satu perbuatan dosa, satu titik noktah melekat di dalam hatinya. Maka ketika ia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, noktah hitam itu pun kemudian terhapus. Maka dengan banyak memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat, itu akan menghapuskan noktah-noktah hitam akibat dari perbuatan dosa kita. Kemudian keutamaan lain dengan mengingat kematian. Yang ketiga, menyadarkan tentang kehidupan dunia ini bersifat sementara. Kehidupan dunia ini fana. Mudah untuk rusak, mudah untuk hancur. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surat Al-A'la ayat ke-17. Wal akhiratu, dan kehidupan akhirat itu, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Maka orang yang cerdas akan memilih agar kehidupan akhirat yang lebih baik, yang lebih kekal, itulah yang akan ia tuju, dan karenanya ia persiapkan benar-benar untuk kehidupan akhirat itu. Karena ia menyadari apa yang di dunia ini akan ia tinggalkan. Apa yang di dunia ini adalah materi yang mudah untuk hilang, hancur, dan tidak berbekas. Kemudian yang keempat, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daqqaq, Al-Hafidh Ad-Daqqaq, bahwasanya orang yang mengingat kematian, banyak mengingat kematian, ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Ini saya kutip dari kitab At-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi. Kata Al-Hafidh Ad-Daqqaq, seseorang yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Perkara yang pertama, ta'jilut taubah. Ia akan menjadi orang yang bersegera melakukan pertaubatan. Mudah untuk melakukan pertaubatan. Ketika ia melakukan sebuah kesalahan, ia segera untuk beristighfar, ia segera untuk bertaubat. Sangat mudah sekali. Kenapa? Ia tidak ingin menunda-nunda istighfarnya, permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin menunda-nunda taubatnya. Karena apa? Ia sadar kematian kapan saja bisa terjadi pada dirinya. Sehingga ia berusaha untuk terus-menerus bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ia akan dimuliakan dengan qanaatul qalbi. Ada sikap qanaah di dalam hatinya. Tidak ambisius untuk mengejar hal-hal yang sifatnya keduniaan. Ia berusaha untuk menetralisir perkara-perkara yang akan menyeret dirinya kepada sesuatu yang akan melalaikan terhadap kematian, terhadap kampung akhirat. Ia akan berusaha untuk meminimalisir, melakukan perkara-perkara yang bisa melalaikan kepada kehidupan akhiratnya. Dan sebaliknya, ia akan berupaya untuk qanaah, qanaatul qalb, adanya sifat cukup pada hatinya. Ketika ia mengingat bahwasanya dirinya akan mati. Dengan kata lain, orang yang mengingat kematian itu seakan tidak bernafsu. Seakan tidak bernafsu untuk ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Bahkan yang dia inginkan selalu adalah kapan saya bisa beramal kebaikan, kapan saya bisa beramal soleh, itu terus yang diingat. Yang ketiga, ia akan dimuliakan dengan nasyatul ibadah. Ia akan dimuliakan dengan aktivitas yang penuh kesibukan dalam hal ibadahnya. Kalau ia tertinggal sholat jamaah, ia merasa menyesal sekali. Itu bagi orang yang senantiasa ingin aktivitas-aktivitasnya itu bernilai keakhiratan, bernilai ukhrawi. Ketika ia tertinggal sholat jamaah karena kesibukan dunia, ia banyak-banyak menyesal. Perasaan tidak nyaman itu ada, terjadi pada hatinya. Ketika ada orang yang datang meminta kepada dirinya, kemudian ia tidak membawa dompet, kemudian ia tidak membawa uang cash, ia betul-betul sangat menyesal. Ada orang di jalan meminta kepada dirinya, dan ia tidak mempersiapkan diri. Betul-betul sebuah penyesalan. Kenapa? Karena orang itulah yang sebenarnya akan membawa bekal untuk dirinya di akhirat nanti. Sehingga ketika ada kesempatan orang datang kepada dirinya meminta sesuatu, yang apabila ia memberikan sesuatu itu dibawa oleh orang itu untuk bekal dia di akhirat nanti. Makanya orang-orang salaf ketika ada orang datang meminta-minta, dia akan mengatakan ahlan wa sahlan marhaba. Ya, memberikan ucapan selamat datang kepada orang yang meminta-minta ini. Ya, karena dirimu inilah, ya, orang inilah yang akan membawa bekalku nanti di akhirat. Nah, itu orientasi ukhrawinya sangat kuat. Sehingga orang yang mengingat kematian, kata al-imam atau al-hafidh ad-daqaq, yaitu dia akan dimuliakan dengan nasyatul ibadah. Sibuk dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang dilalaikan untuk mengingat kematian, ia akan mendapatkan iqab, uqubah bahasanya. Bahasa al-imam al-hafidh ad-daqaq, yaitu uqubah. Yang lalai dari mengingat kematian, ia akan diiqab, disanksi dengan tiga perkara. Yang pertama, taswifut taubah, suka menunda-nunda taubat. Dia punya salah kepada seseorang, itu nanti aja. Idul Fitri nanti kan maaf-maafan. Ya. Menunda-nunda untuk menyelesaikan perkara yang akan terkait dengan dirinya. Yang kedua, wa tarkur ridha bil kafaf. Ia selalu merasa tidak cukup. Merasa tidak cukup. Dengan kehidupan dunia. Dengan kesenangan dunia. Tidak pernah merasa puas. Yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Yang ketiga adalah at-takasul fil ibadah. Malas di dalam beribadah. Ya, karena kehidupan dunia sudah sedemikian ia gandrungi, ia senangi, ya, ambisi hidupnya terpancang kepada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi, maka untuk perkara-perkara keakhiratan, ia cenderung untuk bersikap malas. Malas beribadah, malas beramal soleh, malas berbuat kebaikan dan yang lainnya. Kemudian, keutamaan lain yang terakhir, ketika ia menyadari bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi, maka ia berupaya untuk bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mendapatkan atau menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, meskipun hanya seberat debu, atau ذَرَّةٍ bisa diartikan semut hitam yang sangat kecil, meskipun hanya seberat semut hitam yang sangat kecil atau seberat debu. Ya. Maka apabila seseorang beramal kebaikan, ya rohu, dia akan melihat balasannya. Dan demikian juga barang siapa yang beramal kejelekan, meskipun hanya seberat dzarrah, ya, seberat semut hitam yang kecil atau seberat debu, ya rohu, dia akan melihat balasan dari kejelekannya itu. Maka, ia akan berupaya untuk bisa selalu melakukan amalan-amalan kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa hal yang bersifat utama di dalam zikrul maut, di dalam perkara mengingat kematian. Siapapun di antara kita pasti akan menemui kematian itu, cepat atau lambat. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu setiap saat mempersiapkan diri guna menghadapi kematian tersebut. Guna menghadapi kehidupan akhirat yang bersifat kekal abadi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengingat diri kita, untuk mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, ya, bahwasannya kematian itu akan kita jumpai. Kapan dan di mana, itu yang menjadi sesuatu yang tidak bisa ketahui, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Karenanya, kapanpun kematian itu datang, dimanapun kematian itu datang, kalaulah kita sudah selalu mempersiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, dengan senantiasa banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mudah-mudahan kematian kita ya, adalah kematian yang husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kehidupan di akhirat kita adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kehidupan yang mendapatkan jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala, surga Firdaus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal beliau adalah sosok manusia yang telah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu hari, satu malam, ya, senantiasa banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la astaghfirullah, ya, senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fil yaumi, pada dalam satu hari, akthar, lebih dari, min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang lain disebutkan, dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastagfiruhu, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Wahai orang-orang, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Mohon ampunlah kalian kepada Allah. Fa inni, sungguh saya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atubu fil yaum mi'ata marrah. Saya dalam satu hari itu bertaubat sampai 100 kali. Itu sosok manusia yang diampuni dosanya. Ya. Masih beristighfar, masih bertaubat. Ya. Lebih dari 70 kali. Sehari sampai 100 kali. Itu sosok manusia yang sudah diampuni, sudah mendapatkan jaminan pengampunan dari dosa-dosanya. Lantas, bagaimana dengan kita yang tidak ada penjamin apakah dosa kita diampuni atau tidak? Ya, yang tidak ada penjamin bahwasanya diri kita selalu berbuat, ya, selalu berbuat maksiat, selalu berbuat kesalahan. Ya, tentu diri kita lebih pantas lagi. Dan seharusnya lebih banyak lagi untuk selalu beristighfar, untuk selalu bertaubat. Ya. Daripada ngahuleng, kata orang Banten. Ngahuleng, tau ngahuleng? Melamun. Ya. Ya sambil duduk istighfar. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Jari-jarinya disentuh sambil menghitung kan. Karena nanti jari-jari ini jadi saksi. Jari-jari ini jadi saksi bahwasannya kita melakukan zikrullah. Ya, ya sambil ya, duduk ya, di beranda rumah. Ya, mungkin sambil mengingat cucu kita kok gak datang-datang gitu kan. Ya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. itu akan menenangkan hati kita. Ya, dan semoga istighfar kita, taubat kita memupus noktah-noktah hitam yang melekat di hati kita dengan sebab diri kita melakukan kesalahan, diri kita melakukan mungkin kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, beristighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Ada, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, Ustaz, apakah seseorang yang sudah wafat atau meninggal dunia dapat melihat atau mengetahui kehidupan kita yang masih ada di dunia atau yang belum meninggal, Ustaz? Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Wallahu a'lam bissawab. Yang saya fahami dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terdapat di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, ya, inqata'a anhu amaluhu, maka terputus amal perbuatannya. Ya, amal perbuatan dia terputus, tidak ada lagi kaitan dengan keduniaan. Illa min thalatha, kecuali dalam tiga perkara. Yang pertama, ya, min sadaqatin jariyatin. Ya, dia tetap mendapatkan pahala jariyah, sedekah jariyah yang ia tunaikan ketika atau semasa hidupnya. Ya, ia membangun masjid, ia membangun keperluan-keperluan untuk fisabilillah dan seterusnya, dan apa yang ia sedekahkan terus dipergunakan, terus dimanfaatkan, ya, oleh umat sehingga ia terus mengail pahala. Ya, jadi perkara ini tidak terputus walaupun diri orang tersebut telah meninggal dunia, telah berada di kehidupan akhirat. Ya, ia mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Selama anak itu terus mengamalkan apa yang ia ajarkan, ya, remaja ia baca Quran, setelah dewasa baca Quran, usia tua pun ia baca Quran, maka pahala membaca Qurannya selain kepada yang membaca, juga kepada yang mengajarkannya. Yang itu tidak putus. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, seperti tadi saya contohkan. Yang ketiga, au waladin salih yad'u lahu, atau ia meninggalkan anak saleh, keturunan yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Itu tidak akan terputus. Ya, jadi tiga perkara itu saja yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang masih terkait dengan kehidupan seseorang, yang seseorang tersebut telah berada di kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Berikutnya ada lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan pertanyaan nih, Ustaz. Ada yang bertanya, apakah tujuh wirid ini bisa dirutinkan? Apa? Tujuh wirid, Pak. Tujuh wirid? Ini bisa dirutinkan membacanya setiap hari. Apakah hadisnya soleh? Iya. Iya. Kalau memang boleh, ada ketentuan jumlah berapa banyaknya? Tujuh wirid itu apa maksudnya? Tujuh wirid itu antara lain solawat. Kedua, ya zal jalali wal ikram. Tiga, la hawla wala quwata illa billah. Kemudian empat, astaghfirullah wa atubu ilah. Kelima, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. Ya. Kenam, subhanallah walhamdulillah wala ilahloh walahu akbar. Wallahu akbar. Tujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu apakah kalau dirutinin itu hadisnya sahih apa tidak? Seandainya tidak ada dalilnya, itu semua perkara-perkara zikrullah boleh diamalkan. Tetapi tidak ada batasan pengamalannya sampai seberapa banyaknya. Kecuali misalnya sesuai hadis tadi, beristighfar, bertaubat sampai 100 kali dalam sehari, itu ada penyebutan bilangannya. Artinya kalau kita mau meniru sampai 100 kali, ada bilangan yang disebutkan di dalam hadis itu. Meskipun sebagian ulama menyatakan itu hanya bentuk untuk menyatakan banyaknya istighfar dan taubat. Ya, tidak mesti harus 100 begitu. Ada pendapat semacam itu. Namun yang jelas, zikir-zikir tadi, bersalawat, ya, salawat yang tentunya salawat yang ada tuntunan dari hadis, ya. Bukan salawat yang macam-macam itu tadi, tapi salawat yang seperti kita baca di dalam sholat misalnya, atau Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Kemudian zikir tadi hasbunallah wa ni'mal wakil misalnya. Kemudian astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Dan yang lainnya yang tadi disebut-sebutkan itu semua adalah bentuk zikir-zikir. Ya. Jadi boleh itu diamalkan. Yang tentu saja pengamalannya semakin sering, semakin memperbanyak zikir-zikir tersebut, itu semakin baik. Seandainya tidak ada dalilnya. Artinya, ya tentu ada dalil masing-masingnya. Misalnya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ada sendiri dalilnya. Tapi maksudnya tujuh hal tadi disebutkan dalam satu dalil, misalnya tidak ada, tapi masing-masing itu ada dalilnya. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil itu ayat Al-Quran. Kemudian astagfirullah wa atubu ilaih itu sebagaimana ya, perintah di dalam Al-Quran juga. Bersolawat juga perintah di dalam Al-Quran juga. Ya, kemudian apa lagi tadi? Subhanallah wa bihamdik. Ya, la ilaha illallah wa allahu akbar. Kemudian mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Itu pun ada tuntunannya dalam hadis yang sahih. Artinya masing-masing lafad itu ada dalil-dalilnya. Jadi boleh diamalkan. Begitu. Terima kasih. Ada tambahan? Atau sudah move on semua? Sudah cukup? Sudah cukup? Ya. Dari umat barangkali ada kertas? Tidak ada. Tidak ada, iya. Baik, sampai di sini dulu. Ya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak, saya siap untuk rujuk kepada al-haq, kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.